saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Radio yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di musim hujan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, takut datangnya azab ketika mendung. Mendung boleh jadi membawa nikmat dan boleh jadi membawa azab. Ketika muncul mendung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a nasian fi ufukin min afakis sama." Taraka amalahu wa in kana fi salatin thumma aqbala alayhi fa in kasafahu Allahu hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan yang belum kumpul sempurna di salah satu ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun dalam salat. Kemudian beliau kembali melanjutkan aktivitasnya lagi jika hujan sudah selesai. Ketika awan tadi telah hilang, beliau memuji Allah. Namun jika turun hujan, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Yang kedua, kita berdoa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberi nikmat hujan, dianjurkan bagi seorang muslim dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Yang ketiga, turunnya hujan kesempatan terbaik bagi kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubus tijabatad du'a inda thalath, inda iltiqa'il juyus wa iqamatis salati wa nuzulil ghaith." Dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm dan Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah dari Ma'khul secara mursal. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lihat Sahihul Jami'. Yang artinya, carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan. Pertama, bertemunya dua pasukan. Yang kedua, menjelang salat dilaksanakan. Dan yang ketiga, saat hujan turun. Yang ketiga, doa ketiga mendengar suara petir. Dari Ikrimah mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala mendengar suara petir, beliau mengucapkan, "Subhanalladzi sabbahat lahu." Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki atau membentak untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya. Lihat Adabul Mufrad nomor 722, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang kelima, berdoa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu baiknya angin ini dan kebaikan yang ada padanya, dan aku memohon kebaikan dari yang diutus dengannya. Aku berlindung kepadamu dari buruknya angin ini dan keburukan yang ada padanya, dan aku berlindung dari keburukan yang diutus dengannya. Sahabat Smer Radio yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya adalah mengambil berkah dari air hujan. Air hujan adalah air yang penuh keberkahan, artinya membawa banyak kebaikan. Karena inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengambil berkah dari air tersebut. Yang berikutnya, dianjurkan berwudu dengan air hujan. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk berwudu dengan air hujan apabila airnya mengalir dengan deras. Yang berikutnya, tidak boleh mencela hujan. Sungguh sangat disayangkan sekali setiap orang sudah mengetahui bahwa hujan merupakan nikmat dari Allah, namun ketika hujan dirasa mengganggu aktivitasnya, timbullah kata-kata celaan, aduh, hujan lagi. Berdoa setelah turunnya hujan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi SAW melakukan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Tatkala hendak pergi, beliau menghadap jamaah sholat lalu mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatih, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa'amma man qala mutirna binawi kada wa kada, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku, dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan, mutirna binawi kada wa kada, kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Wallahu a'lam bissawab. Nasihatku untukmu.